depanku. Tiba kau minta padaku, membawa lari dirimu. Oh, oh, sehitam-hitamnya jalan hidupku, itu tak sahabatku. Untuk apa lagi kau bersimpuh di depanku? Rendah-rendahnya diriku ini, tapi tak serendah pengkhianatanmu. Untuk apa lagi kau bersimpuh di depanku? Di depanku, tiba kau minta apa?